Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarun bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Dan siapa yang akan menyebutkan di antara zikir zikir ruku? Pikir yang lainnya. Subhanallah. Yang mana? Subhanallah. Allahumma fir. Kurang. Subhanakallahumma. Allahumma fir. Kurang. Lafadznya kurang. Siapa yang menyempurnakan? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau ada tambahan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ada rabbananya. Kemudian wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah. Zikir yang lainnya? Subhan qudus rabbul malaikati wa ruh. Kai dibaca kapan itu? Ketika salat lail. Ketika salat, salat malam. Nah, jadi membacanya. Oh, taip, tidak ya. Salat malam. Ya. Subuhun subuhun kudusun rabbul malaikatu rabbul malaikati warruh. Baik, zikir yang lainnya? Subhana rabbil azim wa bihamdi. Baik, subhana rabbil azim wa bihamdi. Nah, zikir yang lainnya? Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati. Ini dalam salat? Dalam salat malam. Nah. Zikir yang lainnya? Allahumma Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasyi alaka. Pendengaran apa? Sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asbi wa mastaqaltu wa mastaqaltu bihi qadami billahi rabbil alamin rabbil alamin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang atau memanjangkan rukunnya atau rukun-rukun salat yang Nabi lakukan ya bersesuaian, ya hampir-hampir sama semuanya, sehingga Nabi memanjangkan rukunya atau rukunya Nabi, itidalnya Nabi, sujudnya Nabi, sujudnya Nabi hampir sama ya, hampir sama. Boleh kita membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tapi kita lanjutkan. Al-i'tidalu minar ruku'i wa ma yaqulu fihi. Ya'tidal bangkit dari ruku dan apa yang dikatakan padanya. Bangkit dari ruku dan apa yang dikatakan padanya. Pada ruku, pada i'tidal tersebut ya. Qala syarahimahullah ta'ala. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yarfa'u salbahu minar ruku'i qailan sami Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengangkat tulang belakangnya dari ruku' seraya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar terhadap orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar terhadap orang yang memujinya. Nah, ya ketika bangkit ya, dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa amara bidzalika al-munsiya salati faqala lahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta nuqad yukabbir nuqad thumma yukab thumma yarka thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hatta yastawi qa'iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan yang demikian pada sahabat yang salatnya keliru seraya berkata kepadanya, tidaklah sempurna sholat seseorang di antara manusia sehingga titik-titik dia bertakbir, titik-titik kemudian dia ruku, titik-titik kemudian dia mengatakan sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sehingga dia tegak, sehingga nam dia tegak dalam keadaan berdiri, yastawiya tegak ya. Qa'iman dalam keadaan berdiri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit atau mengangkat kepalanya ya, mengangkat kepalanya, nam istawa. Baik, tegak ya, lurus. Nah, atau diam sejenak ya, diam. Sehingga kembali hatta ya'uda, sehingga kembali kullu faqarin. Setiap tulang punggung makanah tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya ya, yaitu bangkit dari ruku, istawa. Nah, diam. Ya. Dalam keadaan berdiri sehingga kembali tulang punggung ya, ke tempatnya. Ya, faqor tulang punggung, tulang belakang. Thumma kana yakul wa huwa qa'iman rabbana wa lakal hamdu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam keadaan berdiri, rabbana wa lakal hamdu. Rabbana wa lakal hamdu. Wahai Rabb kami, hanya milik-Mulah segala pujian. Rabbana wahai Rabb kami, wa lakal hamdu, dan milik-Mulah segala pujian. Wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghairuhu faqala sallu kama raaitumuni usolli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian kepada setiap orang yang salat, baik dia makmum atau yang lainnya, mu'tamman makmum aw ghairuhu atau yang lainnya. Selain makmum yang sholat sendirian ya, atau imam. Nah, seraya mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wa kana yaqul innama ju'ilal imam liyutamma bih. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa qalu Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Yasma'ullahu lakum. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyyihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sami'allahu liman hamidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti dengannya. Innama hanya saja ju'ila al-imam, imam dijadikan liutamma bih, untuk diikuti dengannya. Wa idza qala, dan apabila imam mengatakan, wa idza qala, dan apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapan oleh kalian, itu oleh makmumnya, ucapan oleh kalian, Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, segala nam milikmu lah segala pujian. Allahumma ya Allah, Rabb kami, walakal hamdu, milikmu lah segala pujian. Yasma'ullahu lakum, Allah mendengar kalian. Maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah berkata melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Nah, Asy-Syalbani rahimahullah ta'ala memberikan keterangan di bawah tanbih, hadzal hadits la yadullu ala annal mu'tamma la yushariku al-imam fi qawlihi sami'allahu liman hamidah, kama la yadullu ala annal imam la yushariku al-mu'tamma fi qawlihi rabbana lakal hamdu. Id annal haditha la yushaq li bayani ma yakuluhul imam wal mu'tam fi hadha rukun, bal li bayani anna tahmidal mu'tamma anna tahmidal mu'tammi innama yakunu ba'da tasmi'al imam. Wa yu'ayyidu hadha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul at-tahmid wa huwa imam. Wa kadzalika umumu qawlihi alaihi salatu wasallam sallu kama ra'aytumuni usolli. Yaqtadi ay yaqula al-mutammu ma yaquluhu al-imam katasmi wa ghairihi. Baik. Hadis ini, yaitu hadis hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti dengannya, dan apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, seakan-akan makmum tidak perlu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Karena di dalam hadis ini dikatakan apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, kemudian ucapkan oleh kalian wahai makmum rabb Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, kata Syekh di sini, hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya makmum tidak mengikuti ataupun tidak menyertai imam dalam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Ya, hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya makmum tidak perlu membaca sami Allah liman hamidah sebagaimana diucapkan oleh imam. Ya. Sebagaimana hadis ini tidak menunjukkan atas bahwasanya imam tidak perlu ataupun tidak menyertai makmum dalam ucapan Rabbana lakal hamdu. Ya, jadi seolah-olah apa namanya, sekilas maksudnya makmum, imam tidak perlu mengucapkan Rabbana walakal hamdu, karena ikatan dalam hadis ini apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi seolah-olah perintah ini untuk makmum saja, ya imam tidak perlu mengucapkan. Nah, dan jadi seolah-olah ada apa kata Syekh, hadis ini tidak menunjukkan, ya tidak menunjukkan bahwasanya imam tidak menyertai atau nam tidak menyertai makmum dalam ucapan Rabbana walakal hamdu. Baik. Karena hadis ini dan tidak dibawakan, hadis ini tidak dibawakan untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh imam dan makmum pada rukun ini, akan tetapi untuk menjelaskan bahwasanya tahmidnya makmum yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu itu dilakukan setelah tasmi'nya imam, itu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi hadis ini dibawakan bukan untuk menjelaskan ini ucapan imam, ini ucapan makmum, bukan. Tapi hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya makmum mengucapkan sami Allah Rabbana walakal hamdu itu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamida. Bisa paham ini? Ya. Jadi jangan sama-sama, jangan imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Jangan sama-sama, tapi ucapan sami Allah Rabbana walakal hamdu itu setelah imam. Ya, setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamida. Nah, hadis ini kata Syekh rahimahullah dibawakan dalam rangka menjelaskan hal ini. Bisa pahami, ya. Dan menguatkan hal ini apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan tahmid yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Padahal Nabi adalah sebagai imam. Nah, dan demikian juga keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, hal ini mengharuskan yaqtadi ayyakula al-mu'tammu ma yaqulu al-imam katasmi wa ghairi. Hal ini mengharuskan yaqtadi, ya. Hal ini mengharuskan bahwasanya makmum juga mengucapkan apa yang dikatakan oleh imam. Makmum mengucapkan apa yang dikatakan oleh imam seperti at-tasmi, yaitu sami Allahu liman hamidah, seperti ucapan sami Allahu liman hamidah, nah, dan ucapan yang lainnya. Baik, bisa paham ini? Ini pendapatnya Syekh. Memang sebagian ulama mengatakan ya makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, tapi seandainya makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tidak mengapa. Enam. Baik. Wa 'alala al-amra bidzalika fi hadits akhir diqauli fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan terhadap perintahnya, ya, yaitu perintah apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Ya, Nabi memberikan alasan yaitu pada hadis yang lain, nah, Nabi mengatakan maka sesungguhnya barang siapa ucapannya mencocoki ucapan para malaikat, maka akan diampuni baginya apa yang sudah berlalu dari dosanya. Pada kitab antum ada tambahan enggak? Fa innahu man wafaqa ta'minu. Ada enggak? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, begitu saja. Baik. Jadi maka sesungguhnya barang siapa ucapannya mencocoki, jadi ucapan makmum atau siapa saja mencocoki ucapan malaikat, ya, akan diampuni baginya apa-apa yang sudah berlalu dari dosanya. Ya, nah, seperti apa para ucapan amin setelah waladhdallin, ya. Nah, siapa yang mencocoki ucapan aminnya dan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni baginya apa-apa yang sudah berlalu dari dosanya. Thayyib. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal 'alal wujuhil mutaqaddimati fi takbiratil ihrami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal ini, nah, menurut cara yang sudah berlalu pada takbiratul ihram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal bangkit dari ruku mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan ini, nah, sifatnya ataupun kaifiahnya sama seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yani apa, setinggi bahu, ya, kedua tangan setinggi bahu atau setinggi daun telinga. Ya. Wa huwa qa'imun wa yaqulu wa huwa qa'imun kama mar'a anifan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wa huwa qa'im, sedangkan Nabi dalam keadaan berdiri, kama mar'a anifan, sebagaimana sudah berlalu tadi. Ya. Nah, Nabi mengatakan dalam keadaan berdiri, ya. Dalam keadaan sudah tegak, ya. Rabbana walakal hamdu. Ya, setelah sami Allahu liman hamida, kemudian Nabi mengatakan Rabbana walakal hamdu wa tarotan yakul, dan kadang-kadang Nabi mengatakan Rabbana lakal hamdu. Ini tanpa waw. Ya, tanpa waw. Yang pertama Rabbana walaka. Sedangkan yang kedua Rabbana laka. Ya. Taib wa tarotan yudhifu ila hadaini lafdaini qawlahu. Dan kadang-kadang Nabi menambahkan atau menyertakan, ya, menggabungkan, nah, kepada dua lafad ini ucapannya Allahumma. Jadi kadang Nabi mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau kadang Allahumma Rabbana lakal hamdu. Bisa pahami? Ya, untuk mengatakan Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu boleh, Allahumma Rabbana walakal hamdu boleh, Allahumma lakal hamdu boleh. Ya, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa kana ya'muru bidzalika fa yaqul idza qala al imamu sami'allahu liman hamidah faqulu allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawlahu qawluhu qawlal malaikati ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan dengan hal itu seraya mengatakan, seraya bersabda, apabila imam mengatakan sami allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Allahumma Rabbana lakal hamdu. Maka sesungguhnya barang siapa ucapannya mencocoki ucapan malaikat, maka akan diampuni apa-apa yang sudah berlalu dari dosanya. Nah, wa kana tarotan yazidu ala dzalika imma mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Dan kadang-kadang Nabi menambahkan atas yang demikian, itu atas yang tadi sudah dibaca Rabbana lakal hamdu, ya, atau yang lainnya, Nabi menambahkan ucapan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Nam yang meliputi, segala pujian yang meliputi, nam langit dan bumi, dan yang meliputi apa-apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya. Bil'a itu meliputi as-samawat langit, al-ard bumi, masyita min syaibad, apa-apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya. Jadi kalau digabung ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa imma mil as samawati wa mil al ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan kadang-kadang dan setelahnya Nabi mengucapkan mil as samawati wa mil al ard wa ma bainahuma. Ya, beda bainahuma ya. Baik. Wa daratan yudhifu ila dzalika qawlahu, dan kadang-kadang Nabi menambahkan ya, menyertakan kepada yang demikian ucapannya ahlas sana'i wal majdi. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang berhak atas segala pujian dan kemuliaan ahlas sana'i, yang berhak terhadap pujian wal majdi dan kemuliaan, la mani'a lima ataita, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa-apa yang kau beri. Tidak yang bisa menghalangi terhadap apa-apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa-apa yang kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, setiap kesungguhan tidak akan memberikan manfaat, kekayaan dan kekuasaan orang-orang yang memiliki kekayaan tersebut dari azabmu. Kalau secara bahasa ya, secara perkata, wala yanfa'u, dan tidaklah bermanfaat ya, tidaklah memberi manfaat dal jaddi, yang memiliki kesungguhan, mingkal jad, dari darimu kesungguhan itu. Kesungguhan ya, seseorang tidak akan memberikan manfaat itu berupa kekayaannya dan kekuasaannya ya, tidak akan memberikan manfaat terhadap azab yang ini, tidak bisa melindungi ataupun menghindari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, wataratan takunu al-idhofah, dan kadang-kadang ada dan yang disertakan setelah ucapan yang tadi ya, rabbana sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-masyita min syai'in ba'du. Ada setelah itu kemudian membaca mengucapkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-masyita min syai'in ba'd, ahlas sana'i wal majd, ahakku maqalal nam ahaku maqalal abdu wa quluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ya di sini ada tambahannya dari ucapan yang sebelum yang sebelum tadi. Ahlas sana'i wal majdi ahakuma qolal abdu, ahakuma qolal abdu wa kulluna lakal abdu. Nah, wa daratan yakulu fi sholatil lail, dan kadang-kadang Nabi selalu mengucapkan pada sholat malam li rabbil hamdu yukarriru dhalika. Hanya milik Rabbku segala pujian, hanya milik Rabbku segala pujian. Nabi SAW mengulang-ulangi yang demikian. mengulang-ulangi li rabbil hamdu, li rabbil hamdu. Ya. Diulang-ulang yang demikian hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamil awal. Sehingga ada ya, karena mengulang-ulangi doa tersebut atau zikir tersebut sehingga ada berdirinya Nabi. Ya, berdirinya Nabi yaitu i'tidalnya Nabi. Nah, semisal atau hampir sama dari rukunya. Semisal atau hampir sama nah, dengan rukunya. Ya, yang ada rukunya tersebut hampir sama dengan berdirinya yang pertama. Berdiri pada rakaat yang pertama. Wa kana qara fihi suratal Baqarah. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama atau pada berdiri yang pertama membaca surat Al-Baqarah. Ya. Tapi zikir yang ke-10. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi barakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, sami Allah liman hamida. Setelah itu kemudian Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wahai Rabb kami, segala pujian milik Engkau, pujian yang banyak lagi baik, lagi diberkahi padanya dan diberkahi atasnya, sebagaimana Rabb kami mencintainya dan meridhoinya. Qalahu rajulun kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da ma rafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'sahu minar raq'ati wa qala sami Allahu liman hamida falaman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manil mutakallim anifan fa qala rajul ana ya Rasulullah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Zikir yang tadi Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna yardoh diucapkan oleh seseorang yang dia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sholat di belakang Nabi dan dia sebagai makmum. Nah, setelah Nabi bangkit atau mengangkat kepalanya dari ruku, setelah Nabi ba'dama, setelah Nabi rafa'a sallallahu ra'sahu mengangkat kepalanya dari ruku, ya, wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami Allahu liman hamida. Nah, maka ketika Nabi selesai dari salatnya, Nabi mengatakan manil mutakallim anifan, siapa yang mengatakan tadi, yang mengatakan zikir Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna yardha. Nah, Nabi bertanya siapa yang tadi mengatakan zikir tadi. Maka berkatalah laki-laki itu, saya wahai Rasulullah. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh aku melihat kurang lebih 30 malaikat atau 3 bid'atan itu bilangan dari 3 sampai 9 ya. Dan dia kurang lebih 39 malaikat berlomba ya, berlomba atau mereka bersegera ya, yabtadiruna, mereka berlomba bersegera. Nah, siapakah di antara mereka yang akan menulis zikir tersebut pertama-tama ya. Nah, jadi zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada i'tidal setelah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Tapi fasal berikutnya, itolatu hadzal qiyam wa wujubul itminani fihi. Panjangnya berdiri ini, ya, lamanya itidal, ya, atau memanjangkan itidal ini, dan wajibnya tuma'ninah padanya. Itulah, ya, lama atau panjang hadzal qiyam, berdiri, ya, atau itidal ini, dan wajibnya tuma'ninah padanya. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'ihi kama taqaddam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan berdirinya ini, ya, berdirinya ini yang i'tidal, ya, i'tidal hampir-hampir sama dengan rukunya, qariban, dalam keadaan dekat, qariban, ya, memang yang maksud. Nam i'tidalnya hampir sama lamanya dengan rukunya. Kama taqaddam, sebagaimana sudah berlalu. Bal kana yakumu ahyanan hatta yakula al-qa'il qad nasiya min tuli ma yakum. Bahkan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri. Ahyanan sebenarnya kadang-kadang juga. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW berdiri, ya, sehingga berkata orang yang berkata, qad nasiya, Nabi SAW sudah lupa, ya, Nabi SAW sudah lupa kalau sedang sholat. Kenapa? Karena lama berdirinya, ya, mintu lima yakum, karena, ya, lama berdiri, ya, nah. Wa kana ya'muru bil itminan fihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan supaya tuma'ninah padanya. Ya, supaya tuma'ninah, tenang pada i'tidal ini. Fa qala li musi salati. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada orang, ya, pada sahabat yang salatnya keliru, summarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman fayakhudhu kullu 'idamin ma'khadahu. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga tegak dalam keadaan berdiri. Apa dari riwayat yang lain atau turun riwayat dan sehingga mengambil, ya, atau memposisikan setiap tulang pada posisinya. Baik khudu kullu admin ma'khadahu, sehingga memposisikan, ya, setiap tulang pada posisinya. Nah, wa fi riwayatin wa idza rafa'ta fa'aqim salbaka warfa ra'saka hatta tarji'a al-idham nam al-idhamu ila mafasiliha. Nam pada riwayat yang lain dengan lafaz, dan apabila kamu bangkit, idza rafa'ta, apabila kamu bangkit, nah, faqim salbaka, maka luruskanlah tulang punggungmu atau tulang belakangmu atau punggungmu. Warfa ra'saka, dan angkatlah kepalamu, hatta tarji'a al-idham, sehingga tulang-tulang itu kembali, ila mafasiliha, kepada persendiannya. Kepada persendiannya. Nah, wa dzukira lahu annahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas idza lam yafal dzalik. Wa dzakara lahu apa? Wa dzakara lahu. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, menyebutkan kepadanya, kepada sahabat yang salatnya keliru, bahwasanya tidaklah sempurna salat seseorang dari manusia apabila tidak mengerjakan yang demikian. Apabila tidak, tuma'nina dalam i'tidal. Ya. Wa kana yaqul la yandurullah azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Dan Nabi SAW mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada sholat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang belakangnya di antara rukunya dan sujudnya, atau pada rukunya dan sujudnya. Nah, ya ala kulli hal, tuma'ninah ini adalah rukun daripada rukun sholat. Enam, setiap rukun ya harus tuma'ninah padanya. Ya, ketika ruku ya tuma'ninah, jangan tergesa-gesa. Nah, demikian juga kita i'tidal. Harus tuma'ninah. Jangan tergesa-gesa ya. Jangan sampai tulang belakang belum lurus, belum tegak, sudah kemudian turun sujud. Turun untuk sujud. Ya. Nah. Baik. Dan tuma'ninah ini merupakan tuma'ninah ini merupakan rukun dari rukun sholat ya, sehingga tidak sah ya, tidak sah sholatnya kalau tidak ada tuma'ninah tersebut. Tapi bisa di sini ada yang tanyakan? Nah. Bagaimana kita mengikuti imam? Bagaimana kalau kita sholat di belakang imam yang tidak tuma'ninah? Gitu ya. Ya jangan sholat di belakangnya. Jangan sholat di belakang. Karena sholatnya tidak sah. Karena rukunnya tidak terpenuhi. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.